Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musholla al-khasandaw rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah al-muslimah fi dawil kitab sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-176, masih di bab tentang kesabaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah taala berfirman, ini hadis qudsi, nama lainnya hadis ilahi, nama lainnya hadis rabbani. Allah berfirman, ma li 'abdil mu'min 'indi, tidak ada bagi hambaku seorang mukmin, 'indi jazaa'un, balasan di sisiku jika aku mencabut nyawa safiyahu, kekasih hatinya, min ahli dunia, dari penduduk dunia, boleh jadi keluarganya, teman dekatnya, tsumah tasabahu, kemudian dia berharap pahala dengan musibah yang terjadi, artinya bersabar, maka tidak ada balasannya kecuali al-jannah, surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, maka dari Zubair ibn al-Awwam, dan perlu diketahui bahasanya ibunya Zubair itu adalah bibinya Nabi. Ya, ibunya Zubair itu bibinya Nabi. Annahu lamma kana yawm Uhud, pada saat perang Uhud, datanglah seorang perempuan yang tas'a, ini setengah berlari, tas'a dari kata-kata sa'i, hatta idza kadat, ketika hampir-hampir, antusyrifa, melongo, melihat ala qatla, orang-orang yang terbunuh. Qal, kata Az-Zubair, fakirhan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka antarahum, perempuan melihat ya, korban-korban peperangan. Ya, di situ ada darah, ada kemudian ya, maka Nabi tidak menginginkan perempuan melihatnya. Ya, maka untuk lihat korban peperangan saja Nabi tidak sukai, apalagi kalau perempuan ikut perang. Nah, karena itu tidak ada jihad bagi tidak ada jihad yang mengandung peperangan bagi perempuan. Jihadnya perempuan, kata Nabi, adalah haji dan umrah. Maka Nabi mengatakan, al-mar'atul mar'atah, harus ada perempuan, harus ada perempuan. Kata Zubair, fatawasamtu, maka aku menebak perempuan yang datang dari kejauhan itu adalah ibuku Sofia. Fakhastu, maka aku keluar dari rombongan, as'a ilaiha, aku berjalan mendekatinya. Fa'atoftuha, maka aku menjumpai ibunya Sofia, qabla an tantahi ila qatla, sebelum sampai ke tempat lokasi tergeletaknya para orang-orang yang terbunuh. Faladamat fi sadri, karena mau menghentikan, maka sang ibu tidak mau, maka dia ladamat sadri. Wa kanat imra'atan jaldatan, dan beliau Sofia itu adalah seorang perempuan yang kuat. Ladamashe artinya toroba. Ladamafulan, menampar atau memukul dengan sesuatu yang berat sampai terdengar suaranya. Maka ladamat fisadari, ibuku memukul dadaku. Ini mukulnya serius sampai makduk. Nah, ada suaranya. Sampai bersuara. Wakana dan adalah ibuku Safiya, imra'atan jandatan, seorang perempuan yang kuat. Qalan sambil mengatakan ilaika, menjauhlah dariku. La'ardalaka, aku tidak ridha. Atau la'ardalaka, tidak ada bumi bagimu. Maksudnya menyingkir, jangan, tidak ada bumi di sini yang menghalangku, menghadangku, yang menjadi hamba sana, menjauh. Kemudian Az-Zubair mengatakan, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azama 'alaiki, yang bertekad atasmu, yang ingin agar engkau berhenti dan tidak melihat para korban. Karena nyebut Rasul itu adalah tugas Rasul dan keinginan Rasul, akhirnya Safiyah waqafat, berhenti. Kemudian dia keluarkan dua kain yang dia bawa. Safiyah mengatakan, Safiyah binti Abdul Muttalib mengatakan, hadani, dua kain ini aku bawa untuk saudaraku Hamzah. Sungguh telah sampai kepadaku kalau dia terbunuh. Kafanilah Hamzah dengan dua kain ini. Qal Zubair mengatakan, maka aku datang dengan dua kain untuk mengkafani Hamzah. Fa'idha, ternyata ila jambi, di samping Hamzah ada seorang Ansar yang juga terbunuh. Dan dia diperlakukan sebagaimana ya, perlakuan yang dialami oleh Hamzah, yaitu dimutilasi. Kemudian Qal Zubair mengatakan, fawajatna ghadadatan wa hayaan, maka kami merasa hayaan, malu, dan ghadadan wahtamalil makruha, menghadapi satu hal yang tidak baik, tidak disenangi. Wahayaan dan rasa malu, anukafina hamzata, kalau kami kafani Hamzah dengan dua kain, sedangkan orang Ansar itu tidak memiliki kain kafan, maka kami katakan untuk Hamzah satu kain, untuk Ansar satu kain. Lantas kami ukur keduanya, ternyata yang satu lebih lebar, lebih besar daripada yang lain. Ya, ternyata kain tersebut ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit. Ya, maka kami kemudian akra'na bainahuma, kami undi keduanya. Ya, maka yang lebar ini nanti haknya siapa, Hamzah ataukah sampingnya. Maka lantas kami kafani masing-masing dari keduanya, Hamzah dan Ansar, di kain yang menjadi jatahnya. Hadza haditsun sahihun, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani di Irwaul Ghalil. Ya, maka di sini dalil bolehnya bolehnya mengundi untuk menentukan ini kain yang lebih lebar ini jatahnya siapa, Hamzah ataukah orang Ansar yang ada di sampingnya. Kemudian pelajaran tentang masalah sabar, tentu di sini kita jumpai kesabaran Sofia. Kesabaran Sofia ketika dia tahu adiknya terbunuh, dia tidak kemudian merata. Namun dia malah datang ke lokasi membawa kain kafan. Tidak disampaikan di sini, dia menangis, teriak-teriak. Mak, datang bawa kain kafan. Maka itu menunjukkan kesabaran Sofia. Maka dia bisa berpikir jernih. Ya, lain hanya dengan orang yang tidak sabar. Mau ngapain ini dia bingung. Pokoknya nangis. Ya. Ya, apa yang dilakukan tidak faham. Maka Sofia lihat, oh ini Hamzah perlu kain kafan. Maka dari rumah dia ambil kain kafan. Nah, kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Ji'a bi Abi yaum Uhudin. Jabir ini sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi. Yang Jabir ini wafat, bapaknya Nabi, bapaknya Jabir ini wafat di perang Uhud. Ji'a bi Abi, jenazah ayahku didatangkan ke hadapan Nabi pada saat perang Uhud. Qad musila bihi, dan jenazah bapakku itu dimutilasi. Maka Hamzah jenazahnya dimutilasi, tadi Ansar sampingnya juga dimutilasi. Nah, ternyata juga nih, sahabat Abdullah, bapaknya Jabir itu juga dimutilasi. Didatangkan sehingga diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad suciya, suci itu ditutupi sauban dengan satu kain. Maka aku ingin menyingkap, membuka kain tersebut. Namun kaumku, keluarga besarku, sukuku melarangku. Kemudian aku ingin membukanya. Karena seperti apa sih mutilasinya? Gitu. Ini ditutupi karena supaya tidak terlihat ini, badan yang hancur karena mutilasi. Maka kaumku kembali melarangku. Fa'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'rufiya. Lantas Rasul memerintahkan agar jenazah Abdullah disingkirkan. Lalu Nabi mendengar suara seorang perempuan yang meratap. Nabi mengatakan, siapa wanita itu? Para sahabat mengatakan, dia adalah anak perempuan Amr atau saudara perempuan Amr. Qal, ya, maka Nabi mengatakan, fali mata bagi, kenapa dia menangis? Atau Nabi mengatakan, la tabaki, ya, dia tidak boleh menangis. Famazalat al malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'ah. Maksudnya malaikat terus menerus menaungi jenazahnya Abdullah dengan sayap-sayapnya sampai dia dipindahkan. Muttafaqun alaih, dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ada wanita yang merata, maka Nabi tegur, tidak boleh merata. Tidak boleh merata berarti wajib sabar. Ini maka hendaknya seorang Muslim, baik laki-laki terutama perempuan, untuk menguatkan dirinya dan bersabar menghadapi musibah. Kemudian dari Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, Abu Musa al-Ash'ari sakit dengan sakit yang luar biasa, fahushiya alaihi, sampai pingsan. Warasu dan kepalanya Abu Musa ada di pangkuan imra'atin, seorang perempuan dari keluarganya. Dan perempuan tersebut menangis merongrong meratapi. Namun Abu Musa karena dalam kondisi setengah sadar tidak mampu mencegah sedikitpun perbuatan perempuan itu. Falamma afaqa, tatkala telah siuman dari pingsannya. Maka begitu siuman Abu Musa kemudian mengatakan, aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari tiga perempuan. Shaliqah, Haliqah dan Syaqqah. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Shaliqah artinya ya tarfa'u sautaha, bersuara keras bil buka, menangis. Ini menangis dengan suara keras. Haliqah adalah orang yang mengundul rambut kepalanya ketika musibah terjadi. Demikian cara orang jahiliyah meratapi. Di antara bentuknya adalah terus cukur, gundul, plontos. Bayangkan kalau perempuan betapa lucunya. Dan halika aslinya perempuan. Maka kalau di antara budaya orang jahiliyah, meratap itu dengan cara mengundur rambut kepala. Lain hanya dengan budaya di tempat kita, gundul kepala itu malah identik dengan senang. Karena calonnya berhasil, maka pengikutnya pada plontos bareng-bareng. Wasyaka artinya yang merobek-robek kainnya. Intinya tiga poin ini adalah orang yang meratapi, orang yang meratapi kematian saudaranya atau kerabatnya atau keluarganya. Dan ini dikarenakan tidak sabar. Tidak boleh meratap, berarti wajib sabar. Dari Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna bukala umatku orang yang menampari pipi, merobek al-juyuba, ya, merobek kerah baju dan berseru dengan seruan jahiliyah, yaitu meratap, kemudian ketika meratap dia berseru dengan seruan jahiliyah. Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Laisa minna, bukanlah bagian dari kami, artinya bukanlah bagian dari orang-orang yang mengikuti ajaran kami dan jalan kami. Dan diriwayatkan dari Sufyan, mungkin Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak suka membicarakan tafsir kalimat semacam ini. Yaqul, Sufyan mengatakan, yang baru sepatutnya kita diam darinya, supaya awqa'a lebih masuk ke dalam jiwa dan lebih dahsyat dalam melarang. Maka laisa minna itu zahir. Laisa minna dan kalimat-kalimat sejenis itu dari hadisnya menunjukkan takfir, vonis kafir. Bukan bagian dari kami, berarti kafir. Karena kami adalah kaum muslimin, berarti kafir. Nah, hadis-hadis yang secara lahiriah itu bermakna mengkafirkan pelaku dosa besar, itu gimana menyikapinya? Maka di sini kita jumpai faedah sikap Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan hadis-hadis semacam itu jangan dijelaskan, jangan dirinci. Biar lebih ngeri. Biar lebih ngeri. Orang takut untuk melanggarnya. Bukan umatku. Nah, gitu. Ya, kemudian maka ketika dijelaskan, kita katakan, Nabi mengatakan dalam hadis ini, bahasanya bukanlah umat Nabi. Dan kita padahal kita semua ingin jadi umat Nabi. Tidak diakui sebagai umat Nabi. Gini. Maka ini awqar fin nafsi. Itu lebih masuk ke dalam hati dan orang lebih takut untuk melanggar. Lainnya kalau ditafsirkan. Bukan umatku. Ini maksudnya kafir jika dia menghalalkan. Menghalalkan, menganggap halal dan boleh maksiat meratapi. Ya, namun jika tidak demikian, maka artinya bukalah bagian dari yang istimewa di kalangan umatku. Dia termasuk umatku namun bukan rombongan yang istimewa. Itu kalau ditafsirkan. Nah, kata beliau tidak setuju bahasa penafsiran semacam ini. Beliau tidak suka orang membicarakan takwilnya dengan memberi rincian seperti itu. Karena nanti fungsinya untuk menakut-nakuti itu berkurang. Fungsinya ngeri itu kurang. Maka beliau bersikap lebih tepat, biarkan. Dan pilihan sikap dari Sufyan Tsauri ini satu hal yang bagus, dengan catatan ketika tidak dikhawatirkan orang salah paham kemudian berakidah dengan akidah khawarij gara-gara hadis-hadis semacam ini. Nah, kalau ada kekhawatiran orang, wah ini berarti yang betul khawarij, ini kafir karena maksiat ini, maksiat itu. Nah, ketika ada kekhawatiran baru di situ tafsir diberlakukan, penjelasannya diberlakukan. Namun kalau tidak ada kekhawatiran semacam itu, maka supaya lebih serius menakut-nakuti, biarkan apa adanya. Nah, wahada yadul, dan ini menunjukkan haramnya apa yang disebutkan, yaitu merobek kerah baju dan yang lainnya. Wakana, dan seakan-akan sebab dalam ini adalah kandungan dari tindakan merobek kerah baju, yaitu tidak ridho dengan takdir. Wa in waqa'a at-tasri, dan jika terjadi penegasan kalau dia menghalalkan perbuatan meratapi padahal dia tahu kalau itu haram. Au tasakhat, atau merasa marah misalnya dengan apa yang terjadi, merasa marah dengan ketentuan dan takdir Allah berkaitan dengan apa yang terjadi, maka tidaklah mengapa. Nih, nafyu di sini kita artikan al-ikhad minad-din, al-ikhaji minad-din, keluar dari agama. Nih, maka jika orang yang menghalalkan perbuatan tersebut, maka tidak mengapa kita tegaskan bahasanya laisa minna, artinya nih, dia keluar dari Islam dan bukanlah seorang muslim karena batal keislaman dan keimanannya. Ya, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Umi'ala, pingsanlah Abdullah bin Rawaha. Maka saudarinya namanya Amarah menangisi sambil mengatakan wajabalah, duh sandaran hidupku, bagaikan gunung pelindung untukku. Wakada wakada tu'ati tu'alihi, dia sebutkan peran Abdullah bin Rawaha dalam hidupnya. Faqala hina afaqa, maka Abdullah bin Rawaha mengatakan pada saudarinya ketika siuman, makulti syai'an, tidaklah engkau mengatakan satupun kalimat kecuali aku ditanya. Anta kadzalik, apakah benar kamu seperti itu? Engkau adalah sandaran hidupnya, dia tidak bisa hidup tanpa dirimu. Maka akan ditanyai seperti itu. Menunjukkan bahayanya meratap dengan menyebut-nyebut jasa dan kebaikan dan peran dari orang yang dari orang yang diratap. Dijelaskan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau Aisyah mengatakan lamma ja'a, tatkala datang berita terbunuhnya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Talib dan Abdullah bin Rawaha dalam perang Mu'tah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, yu'rafu fihi, terbaca pada wajah Nabi al-husnu sedih. Wa ana atali'u min syaqqil babi, dan aku melongo melihat Nabi dari salah satu sisi pintu. Datanglah seseorang lantas mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya istrinya Ja'far, wadzakara bukaahunna, mereka menangisi Ja'far. Maka Nabi perintahkan orang tersebut agar melarang istrinya Ja'far untuk menangis. Pergilah orang tersebut, setelah itu datang lagi dan mengatakan telah aku larang. Namun orang tersebut menyebutkan bahasanya para istrinya Ja'far tidak mentaati larangan. Maka Nabi perintahkan untuk kedua kalinya untuk melarangnya. Akhirnya orang tersebut pergi, kemudian datang lagi. Lantas orang tersebut mengatakan, wallahi demi Allah, Ya, sungguh perempuan-perempuan itu telah mengalahkanku atau mengalahkan kami. Ada ragu-ragu dari Muhammad bin Abdullah bin Hausyai. Faza'amat, maka Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, fahsu fi afwahihinna turaba, kalau tidak mau berhenti menangis, maka siramkan debu di mulut-mulut mereka, perempuan yang menangis dengan meratapi kematian Ja'far. Fakultu, maka aku katakan, arhamallahu anfaka, fa'ulai demi Allah, ma'angta bifa'ilin wa ma'tarokta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal anahi. Untuk kalimat ini penjelasannya kita tunda. Ya, maka yang jelas kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meratapi. Dan bahkan Nabi katakan secara keras, kalau tidak mau berhenti sirami mulutnya dengan debu. Kemudian di sini menunjukkan terjadinya maksiat di masa Nabi. Terjadinya adanya maksiat di masa Nabi, karena meratap itu adalah kemaksiatan. Maka masyarakat ideal sebagaimana masyarakat Nabi itu tidak mengharuskan bersih dari maksiat. Boleh jadi ada, tetap ada maksiat, namun yang dominan adalah kebaikan, maka itulah masyarakat ideal. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji kepada kami ketika baiat dengan perempuan, ala nanuha, supaya kami tidak meratap. Kata Ummu Athiyah, tidak ada yang melaksanakan poin tersebut di antara kami para perempuan kecuali 5 perempuan saja. Ummu Sulaim, Ummu Ala, anak perempuan Abi Sabarah, istrinya Mu'ad, dan 2 perempuan yang lain. Atau anak perempuan Abi Sabarah, kemudian istrinya Mu'ad, dan seorang perempuan yang lain, muttafaqun alaihi. Dari Malik al-Ash'ari, beliau mengatakan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal di tengah-tengah umat perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Itu membanggakan kemuliaan nenek moyang, mencela nasab, yang menisbatkan hujan kepada bintang, dan meratap. Nabi mengatakan, wanita yang meratap, demikian juga laki-laki, jika tidak bertobat sebelum matinya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai bagian dari kotiron. Ini satu. Kotiron itu cairan. Ini cairan yang panas, cairan dari tumbuhan, getah. Itu jenis getah yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengobati unta yang kudis. Untuk obatnya kudis. Kalau unta itu kudisen, maka dikasih getah tersebut, itu panas. Namun itu obatnya. Maka ini akan menghasilkan rasa panas. Watir'un, dan baju min jarabin, dari kudis. Artinya seluruh badannya berkudis. Setelah itu disiram kotiron. Ini artinya panas sekali. Dikatakan oleh Muslim. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, di sini dalil haramnya niyah. Dan haramnya niyah satu hal yang disepakati. Dan hadis ini dalil sahnya taubat selama mukallaf tersebut yang bertobat belum meninggal dunia dan belum sampai roh-roh, itu sampainya nyawa di tenggorokan. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Sa'ad bin Ubadah sakit. Syakwalahu, satu sakit yang terjadi pada Sa'ad bin Ubadah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dalam rangka membesuk, dan ketika itu Nabi ditemani oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Tatkala Nabi masuk menemui yang dibesuk, Nabi jumpai fi khasyati alihi, dia sedang pingsan. Faqal, maka Nabi mengatakan qad qada, dia telah meninggal. Qalu, mengatakan belum baik Rasulullah. Fabaka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Tatkala orang-orang melihat tangisan Nabi, mereka ikut menangis. Faqal, maka Nabi katakan, tidakkah kalian dengar dan tahu bahwa Allah tidaklah mengazab dengan derai air mata, tidak pula dengan sedihnya hati, namun Allah akan mengazab dengan ini, sambil Nabi beri syarat ke lidahnya. Dan jika ada musibah kemudian nangisnya dengan teriak-teriak, nah ini Allah akan mengazab dengan ini, atau Allah menyayangi dengan ini ketika orangnya itu tidak meratap. Sesungguhnya mayit itu diazab di alam kuburnya karena ditangisi oleh keluarganya. Wa kana Umar dan Abdullah Umar radhiyallahu anhu, jika menjumpai ada orang yang meratap, terkadang dipukul pakai tongkatnya, terkadang dilempari pakai batu, terkadang disiram pakai debu. Ya, disiram pakai debu berarti melaksanakan perintah Nabi tadi di hadis sebelumnya. Fasufi afwahina turaba, tabur debu pada mulut orang-orang yang meratap. Maka Umar ketika beliau jadi khilafah, khalifah, punya kebijakan. Dijumpai ada orang yang meratap, maka boleh jadi dipukul pakai tongkatnya, tongkat kecilnya, atau boleh jadi dilempari pakai kerikil, dan boleh jadi disiram debu. Itu sikap Umar Ibn Khattab ketika terjadi kasus semacam ini. Ya, masih dekat dengan masalah sabar. Maka yang ke-41 bab, di antara sifat wanita muslimah adalah mengucapkan istirja ketika terjadi musibah. Istirja adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina idza asabat musibah, orang-orang yang bersabar adalah orang-orang jika terkena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka untuk mereka sanjungan dari mereka dan kasih sayang, dan berikanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Makna ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 156-157 artinya, hendaklah kalian terhibur biqaulihim hadza, dengan perkataan mereka ini, dari musibah yang menimpa mereka. Wa'alimu, dan mereka menyadari bahwa mereka adalah milik Allah, dan Allah atur hambanya sebagaimana yang dia kehendaki. Dan mereka menyadari bahwa yang tidak akan hilang di sisi Allah seberat darah, seberat satu semut pun pada kiamat nanti. Fa'ahdasalahum dalika, maka hal tersebut menyebabkan mereka mengakui bahwa mereka adalah hamba Allah, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah di kampung akhirat nanti. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengkabarkan tentang apa yang akan Allah berikan karena hal tersebut dengan Allah katakan, bagi mereka sholat dari Allah dan rahmah, itu sanjungan dari Allah dan kasih sayang Allah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu dia mengatakan sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjut dengan doa, Allahumma ju'ni fi musibati, ya Allah berikan pahala dalam musibahku, musibahku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Siapa yang melakukan dua hal ini, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketemu Salama, ini nama aslinya adalah Hindun binti Haris. Tatkala Abu Salamah meninggal dunia, atau Hindun binti Abi Umayyah, nama asli Ummu Salamah. Tatkala Abu Salamah itu suaminya meninggal dunia, aku membaca apa yang dituntunkan. Setelah itu aku mengatakan, siapakah lelaki Muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, demikianlah risiko kalau nikah dengan janda. Ya, kalau dia punya kesan yang positif dengan suaminya yang terdahulu, maka dia menikah lagi dengan membawa kenangan, siapa yang lebih baik daripada suamiku yang dulu. Nanti maka semua nanti suaminya yang baru ngapain pasti akan dibandingkan dengan suami yang dulu. Kalau dulu suamiku enggak kayak gini. Semuanya dibandingkan. Awal baitin rumah pertama, keluarga pertama yang dirjah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuma kemudian aku mengucapkan doa di atas, ternyata Allah gantikan untukku dengan Rasulullah. Kalau Musalamah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk menemuiku dipakai perantara, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Tujuan kedatangan Hatib bin Abi Balta'ah adalah melamarku lahu untuk Nabi. Maka aku katakan, pada awalnya Ummu Salamah menolak dengan mengajukan dua alasan. Saya punya anak perempuan dan saya adalah seorang perempuan yang pencemburu. Dua alasan tersebut dipatahkan oleh Nabi dengan mengatakan, adapun anak, maka kami berdoa pada Allah agar Allah yughniha, memberikan kecukupan untuk anak tersebut. Dan kemudian masalah cemburu yang berlebihan, nah ini enggak cocok di keluarga poligami. Kalau ya Rasul tentu keluarga poligami. Kalau pencemburunya itu terlalu berlebihan, maka enggak nyaman. Jika itu alasannya, maka aku berdoa pada Allah agar Allah menghilangkan cemburu berlebihan yang ada pada dirimu. Akhirnya enggak ada alasan. Akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran Nabi. Dikatakan oleh Muslim. Kemudian masih tentang bab sabar, di antara sifat wanita muslimah adalah berharap pahala ketika terjadi musibah. Dari Usama bin Zaid, beliau mengatakan bahasanya putri Nabi mengirim utusan untuk menemui Nabi. Isinya berpesan bahasanya, anakku hendak meninggal dunia, maka tolong datangi kami. Maka Nabi kirim balik orang tersebut dengan Nabi titip salam untuk putrinya, sambil membawa pesan Nabi, yaitu kalimat hiburan, kalimat untuk penghibur, milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah beri, segalanya sudah ada batas waktunya, bersabarlah dan berharap pahala. Maka yang diperintahkan adalah perempuan. Ya, secara khusus Nabi perintahkan dalam kalimat ini untuk bersabar dan berharap pahala. Akhirnya sang putri kembali mengutus orang kepada Nabi. Kali ini membawa pesan sumpah. Si putri Nabi bersumpah supaya Nabi datang. Akhirnya Nabi berdiri ditemani Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan sejumlah orang. Maka diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak kecil yang hendak meninggal dunia dan napasnya terengah-engah dalam proses sakaratul maut. Usama mengatakan, aku menyangka Nabi anakol, bahasanya dia mengatakan ka'annaha shannun, seakan-akan napas orang ini adalah shannun, wadah air. Fafatat aynahu, maka dua mata Nabi berlinangan. Lantas Rasul mengatakan, wahai Rasulullah, apa ini kok nangis? Rasul mengatakan, ini kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba-hamba Allah. Fa inna maka hanyalah yang menyayangi Allah di antara hamba-hambanya adalah ar-rahama, ini orang-orang yang penyayang, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Ini, maka tidaklah berpahala, artinya adalah berniat dengan sabarnya mencari ganjaran dari Rabb-nya. Dan supaya hal tersebut dihitung sebagai aman, ini bagian dari amal saleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah taala berfirman, ini tadi telah kita baca, mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabdatu safiyahu min ahli dunya tsumma tasabahu ilal jannah. Maka jika seorang itu ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, orang yang dekat di hatinya, maka dan dia kemudian bersabar dan berpahala, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tuma ihtasabau, kata Al-Jawari, seorang pakar bahasa Arab, ihtasabau waladahu itu digunakan manakala anaknya mati dalam keadaan dewasa. Jika anaknya mati dalam keadaan kecil, maka ungkapannya adalah afrotohu. Namun rincian semacam ini tidaklah dimaksudkan dalam kalimat ini. Bal al-murad, namun yang diinginkan dengan ihtasab dengan berapa hal adalah bersabar karena kehilangan orang yang dicintai, berharap ganjaran dari Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtasab, ihtisab itu asalnya dari kata-kata hisbah. Dikasrah yang artinya upah. Sehingga ihtisab maknanya adalah talabul ajri, mengharap upah dari dan ganjaran balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala khalisan, yang murni. Maka ihtisab adalah talabul ajri, mencari upah atau pahala dari sisi Allah murni tanpa yang lain. Maka sini terdapat penjelasan tentang asal kata makna ihtisabah, yaitu diambil kata-kata hisbah yang artinya adalah upah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada sejumlah wanita Ansar, tidaklah kematian, tidaklah salah satu kalian perempuan ditinggal mati oleh tiga anaknya lantas dia berpahala kecuali dia akan masuk surga. Satu perempuan bertanya, gimana kalau dua? Rasul mengatakan, demikian juga kalau dua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak bayinya, bayi laki-lakinya. Maka dia mengatakan, Nabi Allah, doakanlah kebaikan untuknya agar berumur panjang, karena aku telah memakamkan tiga anakku. Tiga anakku telah mati. Maka ini anak yang keempat, tolong doakan agar berumur panjang. Maka Nabi mengatakan, kau memakamkan tiga orang? Iya. Maka Nabi mengatakan, sungguh engkau telah terlindung dengan pelindung yang sangat kuat dari neraka. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian masih tentang bab sabar. Di antara sifat wanita muslimah bersabar menghadapi penyakit, di antaranya adalah sawah, penyakit ayan, dan tidak berkeluh kesah. Dari Atha' bin Abi Rabah, Ibnu Abbas pernah berkata kepada aku, maukah aku perlihatkan kepadamu perempuan penduduk surga? Atha' mengatakan, tentu. Ibnu Abbas mengatakan, itu perempuan hitam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sungguh aku terkena penyakit ayan. Dan ketika kambuh, atakasyafu, tersingkap auratku. Maka berdoalah kepada Allah untukku agar aku sembuh dari sakit ayan. Maka Nabi katakan, jika engkau mau bersabar untuk musuhku. Jika engkau mau, aku doakan pada Allah agar menyembuhkan sakit ayanmu. Maka perempuan tersebut memilih bersabar. Fakalat perempuan tersebut lantas mengatakan, namun ketika ayahnya kambuh, tersikap auratku. Maka berdoalah kepada Allah untuk wahai sang Nabi supaya auratku tidak tersingkap. Lantas Nabi mendoakannya supaya ayahnya kambuh, dia kejang-kejang, maka tidak ada auratnya yang tersingkap, tidak ada roknya yang terbuka, terangkat, dan yang lainnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka lihat, di samping wanita ini wanita yang sabar, sebagaimana judul bab, sabar dengan sakit ayahnya, dia adalah wanita yang sangat pemalu. Dia malu ketika orang cerita, tadi pas kambuh, kamu kejang-kejang sampai okmu tersingkap ke atas, naik, dan semacam itu. Padahal dosakah dia dengan menyingkap roknya, tersingkap roknya ketika itu? Tidak dosa, karena tidak sadar. Dan dia malu. Demikian kualitas malu para wanita-wanita di masa silam. Ibnu Hajar mengatakan isi kandungan hadis ini keutamaan orang yang terkena penyakit ayah. Dan bahasanya bersabar menghadapi bala di dunia itu membuahkan surga. Dan hadis ini dalil bahasanya mengambil sikap yang keras lebih baik daripada mengambil keringanan. Bagi orang yang menyadari kalau dirinya mampu dan tidaklah lemah untuk komitmen dengan sikap tegas. Dan di sini dalil ulama yang mengatakan bolehnya tidak berobat. Bolehnya tidak berobat. Nah, karena bentuk berobatnya berdoa. Kemudian di sini dalil bahasa semua penyakit itu bisa diterapi dengan doa dan mengadu kepada Allah. Dan terapi ini anjak lebih mujarab, anfa' dan lebih manfaat daripada terapi dengan ramuan-ramuan. Dan bahasa pengaruh hal tersebut dan respon badan terhadapnya lebih besar daripada pengaruh obat-obatan untuk badan. Namun obat itu hanyalah mujarab dengan dua sebab. Yang pertama dari sisi orang yang sakit, yaitu dia punya niat yang serius untuk sembuh. Yang kedua dari sisi al-mudawi orang yang mengobati, wawah kuat tawajuh. Maka demikian kuatnya tawajuhnya, menghadapnya hatinya kepada Allah. Demikian kuatnya hatinya dengan takwa dan tawakal. Wallahu a'lam. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah seorang Muslim tertimpa nasobin, keletihan, capek, boyok pegel, walawas sobin ataupun tertimpa sakit, tidak pula tertimpa galau, ham wala huzn, ataupun tertimpa sedih, tidak pula tertimpa adzan gangguan, motornya kebanan, bocor, harus nuntun. Walau ghammin, tidak pula kesusahan hati saat ini. Sampai-sampai tidaklah seorang muslim terkena duri yang menusuk kakinya, kecuali semuanya menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosanya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. Ketika itu dia sakit, Musaib mengatakan, kemudian Nabi mengatakan, menanyakan kabarnya, bagaimanakah kabarmu wahai Ummu Sa'ib? Atau wahai Ummu Musaib? Zab-zab. Apakah engkau tuzab-zafina? Zaf-zaf artinya keluar suara. Apakah engkau bersuara karena sakit, mengerang gitu? Maka Ummu Sa'ib atau Musaib mengatakan, saya demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam. Maka Nabi mengatakan, janganlah engkau mencela penyakit demam. karena dia memiliki faedah menghilangkan dosa manusia, sebagaimana al-qir, ya, al-qir menghapus, menghilangkan kotoran besi, yaitu karat. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Oh, di sini ada keterangannya, tusab zafina, artinya engkau bergerak-gerak dengan gerak-gerak yang luar biasa, atau tarda'ina, gemetaran karena demam. Kok gemetaran? Iya, karena demam. Semoga Allah tidak memberikan demam. Mungkin ada selarangan untuk mencaci maki penyakit. Hendaknya bersabar dengan sakit yang ada. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.